dan Mira langsung ku kenal kita. Hampir ku tenggelam, aneh senyum tawanya juga ku kenal. Hey Corin, baru terpesona lihat sinar matanya, tambah ku kenal detik lagi ku terbuai. Sadarkan diri aku di bawah terbang ke alam mereka, aku di bawah terbang di rumput hijau. Cool.